Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وعليه السلام. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. أيها الإخوة والأخوات أعزكم الله ورحمكم الله. Kita wassalam panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita memujinya, menyanjungnya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, khususnya setelah nikmat iman Islam, nikmat sunnah, yaitu nikmat waktu luang, kesempatan, diberi kesempatan untuk menuntut ilmu syar'i. Nikmat waktu luang adalah nikmat yang banyak sekali sebagian manusia melalaikan nikmat tersebut. Yang di antara kita mengisi waktu luang nikmat ini dengan thalabul ilmi, mengkaji, meneruskan kajian kita tentang kitab tauhid. Ya, kitab tauhid di syarahnya Al-Jadid. Kita telah ketahui yang penyarahnya Syekh Muhammad bin Abdul Aziz As-Sulaimani Al-Qarawi. Yani bahasan kajian yang urgen dan tidak jangan sampai kutur dari kita mengkaji tauhid ini, penting asas Islam, qaiduddin, qaidnya, kaidah-kaidah agama dan inti ajaran para rasul yang Allah utus ke muka bumi. Ya, diterima dan tidaknya amal seorang hamba tergantung kepada tauhidnya. Pada kitab yang mubarak ini, berkahnya kita bertauhid, kita membahas bab yang baru, bab ke-6, atau dalam kitab yang lain bab ke-7, ya, berbeda peletakan bab. Bab yang ke-6 setelah bab tentang tafsir at-tauhid atau tafsir kalimat la ilaha illallah, itu bab tentang minasyirki lubsul hilqah wal khayti wa nahwihima li raf'il bala aw daf'ihi. Bab tentang sebagian bentuk syirik, sebagian bentuk syirik yaitu apa sih, memakai gelang-gelang jimat itu ya, bahasa kita ya. Memakai gelang-gelang atau benang dan yang semisalnya, semisal dari keduanya, bisa dari besi, dari kuningan, dari batu, sesuatu yang dipakai, digantung, yang dilingkarkan khususnya di badan, bahasa kita jimat gitu ya. Untuk menolak bala atau untuk mengangkat bala atau menolak bala tersebut. Tujuannya untuk menolak atau mengangkat kalau sudah terjadi, mengangkat bala, menghilangkan bala musibah atau menolak musibah. Nah, ini bab setelahnya ada kaitan dengan bab yang sebelumnya. Maksudnya bab ini ada kaitan dengan bab sebelumnya. Bab sebelumnya menerangkan tentang makna tauhid gitu. Tentang tafsir tauhid. Nah, bab setelahnya ini adalah lawan daripada tauhid itu. Kan garis besarnya tauhid yang sudah kita bahas itu tentang tafsir tauhid, yaitu garis besarnya intinya maknanya beribadah kepada Allah saja, mentauhidkan Allah dalam seluruh ibadah dan meninggalkan atau mengingkari segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Itu yang makna secara ringkas yang telah lalu yang kita bahas. Nah, tidak akan sempurna ketauhidan seseorang di dalam dirinya, maka harus mengingkari lawan at-tauhid, lawan kalimat la ilaha illallah, yaitu asyirk, syirkul akbar dan syirkul asghar. Nah, maka bab yang setelahnya ini itu hal yang berlawanan dengan tauhid ini harus diketahui, harus dipelajari dan harus dihindari sejauh-jauhnya supaya sempurna tauhidnya. Jadi bab setelah itu menerangkan tentang syirik, syirik kecil dan syirik besar. Kenapa? Karena syirik itu bisa menghilangkan kesempurnaan tauhid, menghilangkan ketauhidan seorang sampai hilang tauhidnya kalau terjerumus syirik besar gitu ya. Dan bisa berkurang tauhidnya, tidak sempurna, naqsun, berkurang kalau seseorang terjerumus ke dalam syirkul asghar. Maka Syekh ini membahas setelahnya nanti bab-bab ini setelahnya beberapa bab lawan dari tauhid. Lawan dari tauhid. Maka keagungan tauhid, pentingnya tauhid akan sangat diketahui tatkala mengetahui lawannya itu syirik. Tatkala mengetahui lawannya syirik, bagaimana bahayanya syirik, buruknya syirik, batilnya syirik ya, sampai kekal di dalam neraka. Ini hubungan bab. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini menyusun kitab sangat bagus ya. Kali uji para ulama dari zaman ke zaman. Karena sangat ya, inilah kecerdasan beliau ya, artinya juga barokahnya juga rahmat dari Allah, bagaimana meletakkan bab juga meletakkan ayat, baik itu judul bab, baik itu ayatnya, hadisnya, dipuji para ulama ya. Jadi dari mana orang mengatakan beliau sesat, beliau memiliki mazhab yang menyimpang ya. Ya, bukunya saja mungkin orang yang menuduhnya tidak bisa menyusun bukunya begitu mendalam ketelitian, belum buku yang lain. Menandakan luasnya ilmu beliau, enggak sembarangan berarti ya, ilmu beliau dalam masalah tauhid khususnya. Nah, dalam buku ini subhanallah banyak kelebihan-kelebihannya dalam menyusun kitab tauhid. Nah, kenapa juga alasannya beliau memulai lawan tauhid, yaitu memulai syirik, jenis syirik itu dari yang kecil dulu. Nah, ini bentuk syirik kecil di sini. Nanti akan dirinci lagi. Nanti kan yang besarnya nanti di belakang di sini ada tentang tabaruk, tawasul, istighosah ya, memohon wasilah kepada orang yang mati. Ini kan bentuk syirik besar, tapi yang dibahas ini dulu. Nah, ada hikmahnya. Jadi tatkala diterangin yang kecil dulu, kalau ini dipahami, ini diterima, nah nanti kalau diterangin yang besar itu mudah. Karena waktu di zamannya itu, di zaman beliau, orang-orang sudah mulai datang ke kuburan, sudah mulai mengkeramatkan pohon, sudah ada di Taif orang menyembah kuburan, kemudian ada batu, ada pohon yang dipinta tawassul, itu udah kesyirikan merajalela di sekitar Mekah dan Madinah. Maka dikatakan al-mujaddid, ya, mengembalikan. Para ulama ada, tapi mungkin ada yang takut untuk berdakwah, mungkin ada yang tidak bisa bergerak dakwahnya, tidak seberani Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya. Ya, intinya di zamannya banyak orang bertawassul, bertabaruk dengan hal-hal selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak disyariatkan. Maka beliau meletakkan bab ini dari yang ringan dulu. Nah, tentang kan memakai jimat-jimat. Waalaikumsalam. Ya, benang-benang, cincin-cincin untuk menolak mudarat atau mengangkat musibah. Kalau ini bisa diterima, dipahami, maka nanti yang beratnya mudah diterima dan akan ditinggalkan. Tapi kalau tiba-tiba yang berat diletakkan dulu, tep, nah gitu ya. Waktu itu lagi panatik ta'asub orang-orang, maka akan semakin pertentangannya semakin keras dan susah untuk menerima. Nah, subhanallah. Jadi banyak di zamannya orang-orang taubat. Taubat sampai ya sekarang lah. Kalau melihat bagaimana bantahan Ustaz Firanda yang membantah orang-orang mengatakan Wahabi, itu kan sangat jelas. Bagaimana beliau itu kan pahlawan kalau di negeri kita, kita Imam Bonjol, Ponegoro gitu di Saudi tersebut, memiliki pengaruh yang besar dalam menyebarkan tauhid dan juga andil beliau dalam menegakkan kerajaan Saudi Arabia yang dimana negara paling bertauhid, tidak ada kuburan yang disembah, tidak ada orang berkeramat, tidak ada. Coba di negeri kita, coba di negeri Turki, coba di Mesir, banyak kesyirikan. Di Saudi, alhamdulillah, enggak ada kuburan yang dikeramatkan, enggak ada kuburan yang ditinggikan, enggak ada sesuatu yang dianggap keramat, dianggap apa namanya? Ada wali dan ini enggak ada. Ini berkat dakwahnya beliau subhanallah, mubarak ini. Berkah beliau dakwahnya sampai berdiri negeri tauhid dan ditegakkannya syariat Islam ini. Maka bagaimanapun, ya memang ada kekurangan setiap kerajaan. Maka orang yang dirinya ada tauhid pasti mencintai negeri Saudi, meskipun ada kekurangannya. Tetap karena di muka bumi kata Syaikhul tidak ada negeri yang menegakkan tauhid, menegakkan syariat Islam. Cuma satu Saudi di zaman sekarang, cuma fitnah. Ya, maka musuh-musuhnya itu selalu gencar untuk menghancurkan negeri tauhid dengan cara apapun. Lihat ya di media itu pasti diserang itu semua Saudi. Apalagi zaman fitnah sekarang masalah Qatar itu ya, ya harus objektif, insaf bahasa Arab, tidak langsung orang-orang menuduh, menyalahkan Saudi. Intinya ini sebagai tambahan, kita jangan terlalu ikut campur ya dalam perdebatan masalah kejadian sekarang ini. Intinya kita menyayangi Qatar karena kita di sini, juga kita harus mencintai negeri Saudi karena negeri tauhid. Ya. Nah, ini apa betapa jelinya beliau dalam meletakkan bab. Jadi kenapa bab ini bab syirkul asghar dulu supaya nanti mudah menerima untuk mengingkari syirkul akbar, tawassul dan yang lainnya. Nah, ini kaitan bab ya, yang sebelumnya dengan bab yang sekarang. Kemudian di sini sebagian daripada syirik ya, karena syirik bukan hanya memakai gelang-gelang dan cincin dan apa benang-benang ya, bukan. Jadi syirik banyak ini sebagian bentuk syirik, sebagian bentuk syirik dan juga syirik asghar asalnya, tapi bisa jatuh dalam syirik akbar, nanti ada pembahasannya. Dalilnya tentang masalah ini larangan ya, larangan tentang syirkul asghar dalam surat Az-Zumar ayat 38. Jadi sekali lagi ini syirik asghar itu meniadakan kesempurnaan tauhid, ini bedanya. Ya, seorang kalau jatuh syirik asghar meniadakan kesempurnaan tauhid, tidak sampai apa? Hilang tauhidnya. Tapi kalau jatuh syirkul akbar itu meniadakan seluruh ketauhidannya, tidak tersisa. Dalilnya di sini tentang larangan memakai jimat gitu ya, adalah surat Az-Zumar ayat 38. Kalau Allah Ta'ala qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidur, katakanlah maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, hal hunna kashifatu dhurri, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudaratan tersebut? Au aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Qul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Katakanlah kepada Nabi Muhammad, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, cukuplah Allah bagiku. Qul hasbiyallahu, cukuplah Allah bagiku sebagai pelindung, sebagai yang memberi rahmat, bergantung kepadanya. Kepadanya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Itu orang-orang yang berserah diri, bertawakal kepadanya. Nah, ini surat Az-Zumar ayat 38. Maksud daripada tad'una di sini, jadi maksud kalimat terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru. Seru di sini ta'buduna wa tas'aluna. Diseru di sini bukan hanya berdoa, tapi beribadah kepadanya dan memohon kepadanya, kepada berhala, kepada sembahan selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan, kemudaratan di sini bentuknya apa? Seperti sakit, kefakiran atau bencana, balak. Ya. Apakah berhala-berhala itu dapat menghilangkan kemudaratan, dapat menghilangkan sakit, kefakiran, bencana, ya, balak? Ini pertanyaan ingkari. Pertanyaan Allah yang mengingkari. Tentunya tidak bisa. Tentu ini pertanyaannya mengandung pengingkaran. Jadi mereka enggak bisa sama sekali untuk menghilangkan mudarat. Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, memberi rahmat di sini seperti nikmat, ya. Nah, rahmat ini nikmat seperti nikmat sehat, nikmat kekayaan, nikmat kebahagiaan, ya, dan yang lainnya. Pokoknya segala jenis kenikmatan. Ini rahmat bentuknya. Banyakkan berdoa supaya diberikan rahmat, maksudnya nikmat yang luas. Kalau hidayah itu taufik, ya, dalam amal saleh. Apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Ini juga pertanyaan ingkari. Tentu tidak bisa. Kalau Allah sudah menghendaki rahmat diturunkan pada seseorang, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Ya, tidak ada yang bisa menghalangi. Bahkan berhala-berhala atau selain Allah tidak bisa menghalangi. Katakanlah, qul hasbi Allah, cukuplah Allah bagiku. Alaihi tawakkalul mutawakkilun, kepadanya lah bertawakal orang-orang berserah diri. Nah, ini ayat ini pas dengan judul karena nanti kaitannya dengan tawakal. Ya, karena orang yang memakai jimat itu akhirnya bertawakal kepada selain Allah. Ya. Jadi orang mukmin bertauhid hanya bertawakal kepada Allah saja dalam segala urusan, dalam mengharapkan rahmat, mengharapkan nikmat, mengharapkan sesuatu yang manfaat atau menolak kemudaratan, hanya kepada Allah bertawakalnya, tidak kepada selain Allah. Ini kita kata hasbi Allah, ini cukuplah Allah sebagai penolong, sebagai pelindung, gitu ya, dan tempat bergantung. Kata-kata hasbi Allah, wa ni'mal wakil, gitu kan. Kalau dalam ayat surat Al-Imran, arti tawakal ya'tamid, ya. Kata-kata tawakal itu bergantung kepada Allah dalam segala urusan, tapi tidak meniadakan ikhtiar. Ikhtiar tetap, tapi hati bergantung, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, penjelasan secara ijmal, secara global, ya, secara umum tentang ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam ayat yang mulia tersebut kepada nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya beliau mengingkari orang-orang musyrikin yang mengingkari peribadatan orang-orang musyrikin, maksudnya peribadatan mereka kepada berhala-berhala, yang di mana berhala tersebut yang disembah oleh mereka itu lemah, yang tidak bisa menghilangkan kemudaratan atau menolak kemudaratan tersebut apabila telah turun atau akan turun kepada seseorang. Nah, ini berhala ini umum, Pak ya. Kalau asnam ini umum, berhala bisa kuburan, ya bisa patung, bisa syaitan, jin dan yang lainnya. Dan juga berhala-berhala tersebut atau sembahan-sembahan selain Allah tidak bisa ya dan lemah untuk menahan nikmat apabila nikmat itu akan turun kepada salah seorang dari manusia maksudnya ya. Jadi berhala terus tidak bisa menahan nikmat yang telah turun kepada seseorang, diturunkan kepada seseorang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabinya yang mulia supaya menggantungkan segala urusan, menyerahkan dan menggantungkan segala urusan itu kepada Allah saja. Maka cukuplah dialah Allah tempat bergantung. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala tempat untuk memohon segala bentuk kemanfaatan atau menolak kemudaratan. Cukuplah Allah yang memohon kepada Allah untuk menolak kemudaratan. Maka barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Jadi Allah akan mencukupi setiap orang yang bersandar dan bertawakal kepadanya, dan juga dia jujur ya, dalam bertawakalnya kepada Allah, betul-betul jujur dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkannya, akan melindunginya setiap orang yang bergantung bertawakal kepadanya serta asyidqu gitu, jujur dalam tawakalnya. Tidak pura-pura. Ya, betul-betul totalitas gitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat penjelasan tentang surat Az-Zumar ayat 38. Jadi kesimpulannya di sini tentang ibadah at-tawakkal itu hanya kepada Allah. Tatkala apa? Urusan apa? Tatkala menginginkan kemanfaatan itu hanya kepada Allah saja. Menolak kemudaratan, mohon ditolak kemudaratan atau mengangkat kemudaratan hanya minta kepada Allah. Ini maksudnya. Maka tatkala dipalingkan kepada selain Allah tawakal ini, maka jatuh kepada kesyirikan. Bisa syirkul akbar, bisa syirik kecil ya. Fawaid, faedah dari ayat tersebut yang diambil dari ayat tersebut, faedahnya yang pertama, wajibnya mengingkari kemungkaran. Wujubu inkari munkar. Jadi wajib mengingkari bentuk kemungkaran, terutama yang berbentuk kesyirikan, dosa besar, wajib diingkari ya. Tentu ada tingkatannya ya, dalam mengingkari kemungkaran. Bisa diingkari dengan tangan di sini bisa dengan kekuasaan gitu ya. Bisa dengan lisan, bisa dengan hati. Selama-lamanya dengan hati, selama-lamanya iman itu dengan hati. Kalau orang tidak mengingkari kemungkaran dengan hatinya, berarti tidak ada bagian keimanan. Setelah itu katanya dalam sebuah riwayat, maka nggak ada iman. Kalau orang melihat kemungkaran nggak mengingkari hatinya, itu nggak benci nggak ini, maka tidak ada iman. Karena orang beriman pasti mengingkari bentuk kemungkaran, karena dia nggak mampu untuk berbicara, nggak bisa, cukup dengan hatinya. Terus dia meninggalkan tempat itu, meninggalkan tempat maksiat ya. Terutama bentuk kesyirikan harus diingkari ya. Yang kedua, batilnya butlanu ibadah jelasna. Batilnya peribadatan kepada berhala-berhala. Ya, berhala yang dikeramatkan, yang diagungkan gitu ya. Oh, batil jelas. Mungkin tidak ada keraguan kalau seperti Buddha, Hindu itu wasaniun ya. Penyembah berhala, Konghucu yang menyembah berhala. Sampai Kristen itu sebenarnya kan tidak menyembah berhala, tapi akhirnya berubah menjadi menyembah berhala salib gitu ya. Yesus itu. Kalau enggak ada salib juga tetap udah sesat mereka karena mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi dengan adanya berhala, ya, berhala salib. Yang ketiga, bahwasanya atau sesungguhnya, sesungguhnya menghilangkan kemudaratan dan mendatangkan manfaat ini kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Khosaisilah. Nah, jadi kalau sudah khususan enggak boleh disandarkan pada yang lain. Jadi menghilangkan mudarat, menolak mudarat. Tadi kata-kata mudarat itu kan sakit, kefakiran, bala atau yang lainnya. Dan mendatangkan manfaat, ya, itu kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Khususan apa di sini? Khususan sifat rububiyah. Sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, jadi orang yang menganggap ada selain Allah yang bisa menolak mudarat dan bisa mendatangkan manfaat, ini jatuh syirkul nasyirku dalam masalah rububiyah. Syirku dalam rububiyah, ya. Jadi kekhususan Allah dalam masalah rububiyah, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memiliki. Yang keempat, wajibnya bertawakal hanya kepada Allah dan mencukupkan, ya, hanya kepada Allah dalam segala urusan. Maksudnya mencukupkan hanya memohon pertolongan, perlindungan kepada Allah dan bergantung kepada Allah saja. Adapun seseorang yang bertawakal kepada selain Allah, maka ini dia jatuh kepada kesyirikan. Tapi tawakal itu gitu di sini. Tawakal yang dimaksud tawakal tidak meniadakan al-amalul asbab al-masyru'ah. Tidak meninggalkan perkara-perkara yang disyariatkan, atau tidak meninggalkan sebab-sebab, ya, sebab-sebab yang disyariatkan. Jadi tidak meninggalkan sebab-sebab yang disyariatkan, maksudnya ikhtiar. Jadi namanya tawakal bukan berarti meniadakan ikhtiar, itu ringkasnya. Jadi orang tatkala sakit, maka dia tawakal kepada Allah, Allah yang menyembuhkan. Tapi juga bukan berarti tidak boleh berobat. Tetap berobat ini kan, ya'mal al-asbab al-masyru'ah, di sini mengambil sebab-sebab syariat kesembuhan dengan berobat. Tapi enggak boleh bertawakal kepada obat gitu. Ya. Ini kita hanya ikhtiar saja. Karena kita juga disuruh untuk berobat. Tadawu, kan, kata Rasulullah, berobatlah kalian. Tidaklah penyakit itu diturunkan, maka ada obatnya, gitu, kata Rasulullah. Tapi jangan sekali bertawakal pada obat. Tuh, obat ini pasti nyembuhin, gitu, ya. Nah, dia pasti itu sembuh, benar. Ya, nah, dia mengingkari campur tangan Allah. Oh, ini syirkul akbar, na'udzubillah. Syirkul akbar. Jadi seperti orang ingin kaya, ya, dia harus ikhtiar, yaitu bekerja. Tapi tidak boleh bertawakal kepada pekerjaannya, tidak boleh. Maka jatuh kepada kesyirikan dan bisa kufur. Tapi kufur adalah kufurin orang yang kufur nikmat, jadi menyandarkan nikmat kepada hasil kerja kerasnya. Nanti di sini ada bahas ayatnya, disandarkan kepada korun, kan, diazab oleh Allah karena menyandarkan kekayaannya kepada ilmu. Kalau kita pada kerja kerasnya ini, ya, tanpa campur tangan Allah. Ya, begitu maksudnya di sini. Jadi tawakal tidak meniadakan ikhtiar. Jadi di dalam ikhtiar itulah ada tawakal. Ya, simpelnya gini, tawakal kayak perkataan salaf. Seorang yang apakah tawakal itu dia punya kendaraan unta gitu, kemudian dia simpan di pinggir jalan, tidak diikat, biarin saja, terus dia tawakal, terus dia masuk rumah, ya, atau dia tinggalkan. Ah, enggak, ini salah, kata salah. Bukan, itu enggak tawakal. Tawakal itu ikat itunya, untanya dipatok atau di ini diikat dengan apa? Keras apa dengan ini, ya? Pagar. Dengan kuat, pagar kuat. Dengan kuat maksudnya diikat betul-betul kayak mobil dikunci dan segalanya rapi, baru tawakal. Nah, ini kan ikhtiar, gitu, ya. Ya, sama seperti orang bekerja sungguh-sungguh, tepat waktunya, profesional, baru tawakal. Ya, terus dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maksudnya tawakal. Ya. Kemudian kaitan, nah ini tentang mengambil sebab-sebab syar'i, terdapat tiga golongan. Kata Syekh Utsaimin, ya. Ada golongan yang meniadakan ikhtiar, maksudnya meniadakan dia tidak perlu mengambil sebab-sebab syar'i, yang penting tawakal. Ini dari kalangan Mu'tazilah kalau enggak salah, dari sebagian Asy'ariyah. Mengingkari sebab-sebab masyru'. Jadi sudah aja tawakal sama Allah. Ada yang terlalu bersandar kepada sebab itu. Bersandar kepada sebab-sebab tersebut katanya. Ya. Itu ada di kalangan sufi. Ada di kalangan sufi begitu. Golongan yang ketiga yaitu yang dia mengakui tawakal, dia mengakui adanya tawakal dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga mengambil sebab-sebab syar'i yang disyariatkan, ikhtiar. Maka ini kalau golongan ahlu sunnah. Yang ketiga golongan ahlu sunnah wal jamaah. Akan sebab-sebab syar'i ini ada dua, Pak. Ada sebab syar'i, ada sebab-sebab yang disyariatkan itu ada dua. Ada sebab-sebab masyru' yang disyariatkan di dalam din, dalam agama, ada sebab-sebab secara qadari. Qadari maksudnya takdir, hasil penelitian, hasil penelitian, hasil tajrubah, ya, penelitian kalau bahasa Arabnya. Maksudnya apa di sini? Contohnya begini. Seperti orang sakit, dia ingin sembuh, tawakal kepada Allah, mengambil sebab syar'i yang disyariatkan, seperti ruqyah. Nah, dari ruqyah, nah ini boleh disyariatkan. Di ruqyah atau minum madu atau haba sauda, yang lainnya ada dalam, atau minum, makan kurma ajwa gitu ya, menghindari sihir. Ini sebab-sebab yang disyariatkan dalam syariat karena ada dalil-dalilnya. Siapa minum madu, siapa minum haba sauda, ini nanti kan ada tambah bekam. Kemudian akai juga, pengobatan kai. Ini dalam dalil, dalam hadis ada. Ada sebab-sebab qadari. Maksudnya ini kauni, yang Allah turunkan secara kauni. Orang kalau tidak setiap orang tahu, tapi kedokteran tentunya atau tabib yang hasil penelitian. Hasil penelitian akhirnya dia tahu obat ini dari tanaman ini, dan ini enggak ada dalam hadis, tidak ada. Cuman itu hasil penelitian. Boleh enggak? Boleh. Sudah dibuktikan orang bisa sembuh gitu ya. Tapi jelas ini sebab ini, maksudnya Allah turunkan dari ini kesembuhan itu dari sebab-sebab ini, tapi sembuh kesembuhan dari Allah gitu itu. Nah, adapun orang yang keluar dari kedua itu, dari sebab syariat dan sebab qadari, contohnya ini memakai gelang-gelang atau benang-benang. Nah, ini kan enggak ada. Secara syariat jelas enggak ada perintah Rasul kalau sakit pakai gelang-gelang, pakai jimat, pakai kuningan. Secara penelitian, kedokteran atau tabib tidak dibuktikan. Orang sakit panas tiba-tiba pakai cincin dari kuningan gitu. Anak kar sakit-sakitan terus pakai kalung dari kain. Diisi apa? Nanti kalau masalah isi ini ada khilaf ulama. Isi maksudnya diisi dengan Al-Qur'an. Kalau selain Al-Qur'an jelas kesyirikan. Ini kan tidak ada hubungannya. Secara syariat dalam hadis enggak ada perintahnya mengambil sebab-sebab itu. Secara qadari, penelitian dari kedokteran, dari ahli kesehatan, enggak ada hubungannya. Ya, orang sakit kalau disuruh ngikat benang. Nah, di sini letaknya di sini kesyirikan jatuh, ya. Nanti dibagi kalau dia menganggap itu sebab, jatuh syirik. Itu sebab yang menyembuhkan Allah, tapi ini sebab saja, tapi Allah tidak meletakkan sebab di dalam itu, jatuh dia dalam syirik karena meletakkan hukum yang tidak diturunkan oleh Allah hukum itu. Nah, itu keterangannya, ya. Nah, jadi ini dipahami. Bukan berarti tawakal itu mengingkari mengambil ikhtiar sebab-sebab syar'i. Jadi sebab-sebab syar'i ada dua, ya. Sebab-sebab syar'i dalam kesembuhan atau juga ya dalam, khususnya dalam kesembuhan, ya. Kalau yang lainnya mungkin dibahas nanti. Tadi contohnya ada orang ingin sembuh dengan ruqyah, dengan bekam, haba sauda, kurma, madu yang ada dalam keterangan hadis. Maka itu ambil. Itu bentuk tawakal dan ambil yang disyariatkan. Tapi tetap tidak boleh berkeyakinan bahwa atau air zam-zam gitu, berkeyakinan itu secara tersendiri menyembuhkan. Yang kondari tadi hasil penelitian obat-obatan yang kita minum gitu ya secara umum. Nah ini kesimpulannya. Kemudian kaitan ayat dengan bab apa? Nah, apa kaitannya ayat surat Az-Zumar dengan surat Az-Zumar ayat 38 dengan bab ini, bab tentang memakai jimat untuk menolak bala atau mengangkat bala. Hubungannya yang di mana ayat tersebut menunjukkan atas sesuatu menolak kemudaratan itu merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menolak atau mengangkat dalam Allah kemudaratan, keburukan itu kekhususan Allah Subhanahu wa taala, kekhususan dalam rububiyah ini. Maka tatkala memintanya kepada selain Allah, maka tatkala memintanya minta bantuan kepada selain Allah, seperti contohnya mengikat gelang-gelang atau kain tertentu ya, atau datang ke dukun yang lain, maka ini jatuh kepada kesyirikan, bentuk kesyirikan ya. Maka tatkala memohon kepada selain Allah ya, seperti tadi memakai jimat intinya atau yang lainnya, maka jatuh kepada kesyirikan ya. Jadi ini tentang masalah tawakal dalam apa, menolak mudharatan atau mendatangkan kemanfaatan, ini kekhususan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala memohon kepada selain Allah, maka jatuh kepada kesyirikan, bisa syirkul akbar atau syirkul asghar. Ya, itu Al-Qur'anul Karim tentang larangan memakai jimat-jimat. Kemudian hadis dalam kitab ini dilanjutin dengan dalil dari As-Sunnah dari An Imran ibn Husain radhiyallahu anhuma, dua-duanya sahabat, anak sama bapaknya, Imran dan Husain, sahabi. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi hilqatun atau halqatun min sufrin. Bahwasanya Nabi SAW melihat seorang laki-laki, seseorang di tangannya itu gelang dari kuningan. Rajulan ini tidak disebutin, tapi akan ketahuan nanti riwayat yang lain, yaitu Imran sendiri maksudnya. Ya, jadi rajulan ini seorang itu Imran. Imran bercerita dia sendiri sebenarnya, tapi sebutnya rajulan. Ya. Faqala, maka bersabda Rasulullah SAW, mahadihi, apa ini? Ya gitu. Faqala minal wahina, maka berkatalah Imran ketika ditanya untuk mengangkat penyakit atau menangkal penyakit atau menyembuhkan penyakit, katanya ini gelang-gelang dari kuningan itu yang dipakainya di tangan. Faqala, bersabda Rasul, inzaha fa innaha la taziduka illa wahna fa innaka law mutta hiya alaika ma aflahta abadan. Rawahul Ahmad bi sanadi Al-Abbas. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Imran, lepaskanlah, lepaskan, buka itu gitu, karena ia tidak menambah untukmu kecuali kelemahan. Ya, itu yang digelang itu nambah kamu kecuali kelemahan. Seandainya kamu mati sementara ia masih ada padamu dipakai, niscaya kamu tidak beruntung selama-lamanya, tidak beruntung selama-lamanya, tidak masuk surga ya, kalau ketika mati masih menggunakan, masih memakai gelang-gelang itu. Hadis ini hadis Umran bin Husain, seorang sahabi Al-Khazai, sahabi Imran-nya sahabi, bapaknya sahabi, dua-duanya ya sahabat yang mulia dan meninggal di Basrah. Dalam riwayat katanya Umran ini orang yang disalami oleh malaikat keutamaannya, termasuk pembesar sahabat, maksudnya yang paling terdahulu ikut Badar, perang Badar. Nah, yang dimaksud dengan rajulan di sini kan Rasulullah melihat seseorang, inilah Umran sendiri ya, Umran bin Husain. Dia sendiri dalam riwayat yang lain. Gelang-gelang ini dari kuningan, dari besi atau semisalnya, jimat-jimat yang dibuat gitu ya. Untuk apa? Jadi al-wahana itu menangkal penyakit, menyembuhkan sakit ya. Kalau wahana khusus ini sejenis sakit yang ada di tangan di zaman Arab, di daerah Arab ini bisa, bukan, mereka suka dengan mengikat gelang-gelang dari kuningan, menganggap itu kesembuhan. Dan ternyata itu bentuk kesyirikan. Maka Rasul menyuruh untuk membukanya. Keterangan secara ijmali, ini hadisnya hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, dalam Ibnu Majah ya, dalam Hakim dalam Mustadraknya sahih dan disepakati Adz-Dzahabi dan disahihkan oleh Al-Arnaut ya. Nah, penjelasan hadis secara ijmali, sahabat yang mulia Umran Ibn Husain mengabarkan kepada kita dalam hadis ini bahwasanya Nabi SAW melihat seseorang di tangannya itu ada gelang-gelang. Ya, seseorang di sini jelas Umran ya, dia sendiri itu bercerita tentang dia. Ada gelang-gelang dari kuningan. Maka beliau SAW bertanya tentang tujuannya, tujuan dari memakai gelang itu untuk apa? Ya, tujuan dari memakai gelang-gelang tersebut. Maka Umran bin Husain mengabarkan kepada beliau bahasanya yuridu bihadahu, dia menginginkan dengan memakai gelang-gelang itu supaya apa, terbebas atau menangkal penyakit, menangkal penyakit. Maka tujuan dia memakai gelang itu supaya sembuh dari sakit atau menolak penyakit. Maka sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadanya supaya membukanya. Membukanya, kata-kata inzaha itu kata-kata yang tegas, itu buka sekarang, jangan nanti-nanti. Maka menyuruh untuk membukanya dan mengabarkan bahwasanya tidaklah menambah kepadanya kecuali kelemahan dan sakit. Tidak menambah kepadanya kecuali lemah dan sakit, bukannya sembuh, ya akan lemah dan sakit. Dan seandainya, dan Rasul mengabarkan kepadanya, jika seandainya kamu meninggal dan masih dalam keadaan demikian memakai gelang-gelang dari kuningan dengan keyakinan, dan keyakinan bisa menyembuhkan, bisa menolak penyakit, maka tidak akan beruntung, tidak akan beruntung dan bahagia selama-lamanya, yaitu yang masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau meninggal dalam keadaan syirik tidak akan mendapat keberuntungan ya, dan kemenangan ya, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, faedah dari hadis yang mulia ini, apa faedahnya? Yang pertama, istifsalul mufti. Ini ada tambahan. Seorang mufti itu harus bertanya ya, sebelum memutuskan, sebelum berfatwa. Jadi apa namanya sih? Seorang mufti harus bertanya, minta keterangan kepada seorang sebelum memberikan fatwa. Kan Rasul kan bertanya, "Ma hadhihi?" Ini apa? Enggak langsung ini diponis enggak. Jadi mufti nanya dulu. Sekarang ada orang yang dia enggak sholat, kemudian dia ada di luar masjid. Dia enggak langsung marah-marah gitu kan, "Kamu itu dosa besar, kamu enggak sholat." Ditanya, "Kenapa kamu enggak masuk ke masjid? Kamu ada di sini." Nah, ditanya dulu. Nanti ada alasannya ya. Jadi seorang mufti harus bertanya ya, kepada seorang sebelum menjatuhkan fatwa. Yang kedua, al-maqasid, i'tibarul maqasid. Maksud sesuatu yang dianggap itu adalah maksud seseorang. Maksudnya yang dianggap itu maksud tujuannya. Jadi tatkala dia memakai itu alasannya untuk menolak penyakit. Nah, ini tatkala kalau dia masang gelang itu hanya untuk hiasan atau untuk biasa saja enggak masalah, tapi tatkala dia masang itu untuk menolak penyakit, maksudnya menolak penyakit, menolak bala, maka ini yang dianggap Ya, tatkala dia pakai gelang dari kuningan hanya hiasan-hiasan aja enggak masalah. Nah, gitu kan. Tapi tatkala tujuannya lain, ini yang enggak boleh. Maka maksud dan tujuan ini yang dianggap. Maksud dan tujuannya yang dianggap seseorang. Nah, kita enggak langsung katakan syirik, ada orang pakai gelang-gelang kuningan misalkan gitu kan. Ternyata dia hanya sebagai hiasan saja. Kan ada perempuan pakai. Tapi ketika ditanya, kamu pakai itu untuk apa? Ini saya punya penyakit, katanya ini menyembuhkan. Nah, ini jatuh pada kesyirikan. Begitu ya. Nah, ini sekarang ada batu-batu, enggak tahu Allah alam benar enggaknya ya. Kalau di televisi Aswaja, televisi Endo Nahdin itu ada iklan. Pernah lihat, Pak? Saya di Indonesia. Itu batu apa namanya? Giok-giok itu dari Cina. Katanya bisa menyembuhkan kolesterol, darah tinggi, diabetes, macam-macam. Allah dengan pakai itu. Tapi ditambah lagi dengan kekuatan. Maksudnya orang pakai gelang itu bisa mengangkat orang gitu. Perempuan berapa orang bisa mengangkat laki-laki yang besar. Ini jangan-jangan ada jinnya gitu ya batunya. Ditambah lagi. Allahu a'lam, tapi lebih baik ya dengan obat yang dokter ketahui lah itu suatu obat yang dibolehkan secara penelitian ya, tidak berbahaya. Nah, yang ketiga bahwasanya di sini mengingkari kemungkaran itu bertingkat-tingkat. Mengingkari kemungkaran itu bertingkat-tingkat. Apabila dengan berbicara nasihat itu bermanfaat, maka diharamkan untuk keras atau tegas kepada orang tersebut. Jadi kalau dengan bicara biasa udah nyampe, udah bermanfaat, dia nurut, dia ya minimalnya dia paham, maka cukup. Jangan ditambah dengan keras atau dianggap langsung dengan kata-kata kasar, ini bid'ah, ini kufur, ini sampai dimarahin, ini enggak boleh. Tapi kalau dia melawan atau juga mengingkari dalil, maka ini tadzlil, ini dengan tegas keras. Ini tahapan. Jadi mengingkari kemungkaran ada tahapannya. Ada tingkatannya. Yang keempat, dalam hadis ini menerangkan tentang orang-orang musyrikin itu dalam kebodohan. Orang-orang musyrikin itu dalam kebodohan sebelum datangnya Islam. Jadi mereka jahlul, mereka bodoh, orang-orang musyrikin sebelum datangnya Islam. Contohnya seorang sahabat ini, ya. Tapi setelah masuk Islam, ya dia masih terbawa adat musyrik, adat jahiliyahnya. Maka oleh Nabi diingkari langsung. Umran bin Husain sebelumnya jelas orang musyrik itu masuk Islam, kebawa adat itu. Jelas keadaan orang musyrikin Quraisy itu dalam barang kebodohan dalam masalah din gitu kan, sebelum adanya Islam. Yang ke-10 langsung habis ya. Haramnya berobat dengan sesuatu yang haram, yang diharamkan, maksudnya ya, tahrim. Haramnya ya, berobat dengan sesuatu yang haram ya. Baik itu jenisnya yang haram atau secara hukum haram. Jenisnya haram seperti berobat dengan khamr, berobat dengan daging babi, dengan daging anjing, sama dengan yang sering diharamkan, dengan bangkai ya, atau dengan berobat dengan ekstasi gitu ya, narkoba ada. Di dalam khamr tidak ada obat itu ya, meskipun ada kemudaratannya lebih besar. Intinya diharamkan berobat dengan sesuatu yang haram. Kalau berobat dengan toke, cecak, misalkan gitu ya, berobat dengan ular, kan ada ular jadikan obat darahnya, ini nggak boleh, haram gitu kan, yang diharamkan. Ini tidak boleh berobat dengan sesuatu yang haram. Baik haram secara hukum, tadi contohnya ya gelang sama ininya tidak masalah kan, tidak haram gitu. Tapi ketika tujuannya untuk itu, untuk bertawakal, maka menjadi haram. Jadi menjadi haram. Atau juga berobat dengan minta ke kuburan ya, atau dengan mengambil pasir dari kuburan yang dikeramatkan, atau yang lainnya, ini sesuatu yang diharapkan ya. Yang ke-6, e, sesungguhnya sesuatu yang haram itu tidak bermanfaat secara asalnya. Tidak bermanfaat secara asalnya. Yang sesuatu yang haram itu enggak bermanfaat, enggak ada manfaatnya. Jika ada manfaatnya sedikit, tetapi kemudaratannya lebih besar. Nah, ini bisa dipahami di dalam khamar. Khamar secara asalnya haram sudah, tapi menurut penelitian katanya boleh untuk berobat dengan khamar itu. Tapi mudaratnya lebih besar. Tapi bagaimana kalau berobatnya dengan tidak ditelan, tidak diminum, tapi di luar? Ikhtilaf ulama, karena hukum khamar itu kembali kepada najis apa tidak. Kalau yang mengatakan najis, maka enggak boleh berobat dengan khamar. Tapi yang mengatakan tidak najis, maka ya boleh. Tapi kalau dalam kedokteran itu ada untuk apa namanya, kalau sebelum disuntik itu kan alkohol. Ya, saya pernah baca artikel dari Ustadz siapa ya, Ustadz kita, tapi mengatakan itu lain antara alkohol untuk pengobatan dengan khamar yang untuk diminum itu udah lain karena ada proses. Jadi kalau seorang dokter dia meneteskan sesuatu untuk disuntik, ini masih diperbolehkan. Yang nggak boleh itu alkohol yang 100% alkohol yang orang diminum ya untuk mabuk. Tapi kalau yang untuk itu ada proses lagi menjadi etanol gitu kan ya, jadi apalah. Memang intinya itu dari alkohol kan dirubah macam-macam itu. Tapi kalau diminum itu nggak boleh itu juga. Kalau diminum yang pakai itu untuk supaya nggak sakit ya, kalau disuntik di operasi itu. Kalau diminum nggak boleh karena masih ada zat alkoholnya. Ya, nah untuk doruri itu ada hukum yang lain. Pengobatan ini di luar pengobatan itu. Intinya sesuatu yang haram itu nggak ada manfaat secara asal. Seperti darah itu haram, maka nggak ada manfaatnya meskipun sebagian mengatakan ada untuk pengobatan, tapi mudaratnya lebih besar. Mudaratnya lebih besar. Ya. Yang ketujuh, tidak ada uzur bagi seorang yang jahil. Tidak ada uzur bagi seorang yang tidak tahu, yang jahil ini bahasa Arabnya. Jadi tidak ada uzur bagi seorang yang tidak tahu dalam masalah hukum, padahal dia itu punya kesempatan untuk belajar. Jadi kalau orang yang punya waktu dan dia bisa untuk belajar, kemudian dia pura-pura tidak tahu atau memang tidak tahu jatuh ke dalam ketidaktahuan, ini uzurnya tidak diterima. Tapi kalau seorang yang tidak tahu dan tidak bisa untuk belajar dan tidak ada sarana untuk dia belajar, contohnya dibedakan begini kata Syekh, orang yang di kampung pedalaman di gunung tidak tahu, tidak ada ulama, tidak ada ustaz yang mengajarkan, terus dia jatuh kepada hal yang diharamkan, seperti dia tidak puasa Ramadan, ya. Kemudian dia tidak sholat 5 waktu misalnya. Padahal dia sudah muslim, syahadat, tapi tidak tahu hukum-hukum itu. Dia makan anjing, misalkan makan daging anjing. Karena tidak tahu, tidak ada yang mengajarkan. Maka dia itu uzur, ada uzurnya. Nanti kalau meninggal, diserahkan kepada Allah dalam riwayat, diuji lagi di akhirat kelak. Ya, Allah alam, ada pendapat demikian. Tapi kalau orang yang tinggal di perkotaan, dia bisa memungkinkan untuk tahu tentang hukum-hukum itu. Tahu tentang masalah puasa, tentang masalah yang balik itu gimana, yang haid itu apa, konsekuensinya, yang lain gitu ya. Intinya dia bisa untuk belajar, ada sarana apalagi sekarang. Maka ketika dia ketidaktahuan itu, maka tidak ada uzur baginya. Karena dia memungkinkan untuk mempelajari, untuk belajar, bertanya apalagi sekarang media. Ya, sekarang jatuh kepada syirik dalam masalah tawasul. Ya, dalam masalah apa? Padahal tahu udah banyak dakwah dari televisi ini menerangkan. Tapi dia tidak mau untuk mempelajarinya atau yang lainnya. Ini tidak ada uzur di hadapan Allah nanti. Tidak ada uzur. Allah kalau di dunia masih kita anggap sebagai muslim, tapi di hadapan Allah enggak ada uzur. Orang ini jatuh kepada dosa besar dan bisa masuk ke neraka kalau dia dalam masalah syirik. Nah, ini hukumnya sama seperti tadi. Kalau dibilangkan orang di pedalaman tidak tahu tentang puasa, bahwa puasa itu wajib, kemudian dia akhirnya tahu, maka puasanya yang telah lalu karena tidak tahu tidak usah dikodok, ini contohnya. Tapi orang yang di kota dia memungkinkan untuk belajar, untuk bertanya kepada ahlul ilmi. Kemudian dia tidak tahu bahasanya Ramadan itu puasa wajib. Nah, dia tinggalkan puasa itu, misalkan. Maka ketika dia dikasih tahu dan belajar, akhirnya tahu Ramadan itu wajib, maka dia harus diqadha. Gak ada uzur, dia harus qadha itu karena dia memungkinkan untuk belajar. Ini maksud keterangannya. Seseorang yang tidak ada uzur bagi seorang yang tidak tahu apabila memungkinkan dia untuk belajar, untuk bertanya, untuk belajar, mempelajari din. Yang ke-8, bahwasanya amal itu tergantung apa? Akhirnya. Jadi amal tergantung akhir akhir yang dia kerjakan. Jadi amal bi khawatimiha. Jadi tergantung penutupnya itu. Ya, tadi kalau orang itu dalam keadaan awalnya bertauhid, misalkan taat, ketika ditutup dalam keadaan syirik, maka dianggap itu yang terakhir. Naudzubillah gitu. Kalau orang awalnya dia pelaku maksiat, dosa ini, begitu akhirnya dia mati dalam keadaan sujud, itu yang dianggap, subhanallah. Ya, makanya kita harus selalu memohon husnul khatimah, selalu, karena enggak tahu akhirnya kita itu enggak tahu rahasia Allah. Enggak, jangan ujub kepada amal, ujub kepada diri sendiri dalam ibadah, tidak. Bisa jadi Allah bisa membalik itu, Maha Kuasa Allah. Maka selalu tawadhu, selalu rendah hati dalam masalah amal dan ilmu, ya. Terutama dalam masalah amal, ya. Dan rajin berdoa, Allahumma ini as'aluka husnul khatimah. Terus berdoa 3 kali ketika sujud, mudah-mudahan dalam husnul khatimah kita meninggal dunia. Karena yang dianggap yang di akhir itu, yang dianggap di akhir. Ya Allah, ada catatan. Ya. Para ulama, sebagian ulama menjelaskan bahwasanya memakai jimat-jimat kalung gitu ya, menolak mudarat atau menolak mudarat, menghilangkan mudarat, itu jatuh ke dalam syirik kecil yang dipahami dari hadis Umran yang tersebut. Tetapi yang dipahami dalam hadis Umran itu seolah-olah jatuh syirik besar. Karena apa? Rasul mengatakan apabila kamu mati dalam keadaan demikian, maka kamu tidak beruntung selama-lamanya, sehingga akan masuk surga. Berarti jatuh syirik besar. Ya, jadi kalau dalam hadis Umran ini seolah-olah jatuh syirik besar, tapi sebagian ulama mengatakan orang memakai jimat-jimat itu hanya syirik kecil. Bagaimana menggabungkan tentang hal ini? Maka diperinci, hukum yang benar diperinci sesuai dengan niatnya dan keyakinannya. Apabila dia berkeyakinan bahwasannya jimat-jimat tersebut memiliki pengaruh sendiri tanpa ada campur tangan Allah, maka jatuh syirik besar. Ya. Jadi jimat-jimat itu yang menyembuhkan, menolak mudarat, mendatangkan manfaat tanpa campur tangan Allah, maka itu syirik besar. Seperti orang-orang pedalaman, suku-suku itu kan punya jimat-jimat, Pak ya. Dia menganggap ini bisa menolak bala ini karena enggak tahu tentang ibadah dia. Maka ini sendiri syirkul akbar mereka. Sedangkan apabila berkeyakinan, meyakini bahwasanya jimat-jimat itu adalah sebab-sebab saja. Sebabnya saja, sebab menolak bala, tetapi mendatangkan manfaat dan mudarat itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini hanya sebab-sebab saja. Nah, ini kalau berkeyakinan demikian jatuh ke dalam syirkul asghar, syirik kecil. Kenapa? Karena Allah tidak menurunkan sebab itu. Allah tidak menurunkan sebab-sebab itu. Allah menurunkan sebab minum madu atau ruqyah atau makan kurma untuk penangkal sihir gitu ya, atau air zam-zam, atau yang disyariatkan bekam yang lainnya, itu sebab-sebab syar'i untuk kesembuhan, boleh ya. Allahu a'lam. Seperti contohnya orang yang ingin kaya, dia cukup datang ke kuburan, datang ke gua, datang ke pohon, minta kaya. Ini bukan sebab-sebab syar'i, maka jatuh ke dalam kesyirikan. Ya, kalau mengatakan ini sebab, jadi syirkul asghar. Tapi mengatakan ini tadi dia tanpa campur tangan Allah, syirkul akbar. Tapi kalau orang ingin kaya, kemudian dia usaha, kemudian dia ikhtiar, ya ini boleh, asalkan tidak jatuh ke dalam riba lagi gitu kan, masalah usaha dan ikhtiar. Ya, bisa dipahami baik. Ini yang terakhir dalam perkara. Kaitan antara dalil dengan bab. Kaitan antara tadi ada hadis Umran bin Husain dengan bab ini tentang jimat-jimat. Kaitannya di sini di mana hadis yang mulia ini menunjukkan apa? Memakai gelang-gelang itu sebuah kemungkaran. Sebuah kemungkaran dan harus diingkari. Kalau tujuannya untuk menolak mudarat dan mendatangkan manfaat. Kenapa harus diingkari dengan keras? Karena mendatangkan manfaat dan menolak mudarat itu adalah perbuatan khusus Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, khusus kekhususan rububiyah Allah Subhanahu wa taala gitu maksudnya. Maka siapa yang memohonnya kepada selain Allah, maka jatuh ke dalam kesyirikan. Maka dia telah masuk ke dalam menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Gitu. Ini kaitan antara bab dengan hadis Imran bin Husain. Jadi harus diingkari ya, karena bentuk kesyirikan. Ya. Mungkin satu hadis lagi kita bahas. Hadis yang ketiga. Ada berapa hadis lagi? Dua hadis. Satu hadis kita bahas. Walahu min Uqbah. Walahu ini masih riwayat Ahmad maksudnya ya. Dari Uqbah bin Amir marfu. Marfu ini terangkat sampai kepada Nabi. Man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu. Semoga Allah, barang siapa yang menggantungkan tamimah, ya jimat-jimat, maka semoga Allah tidak menyempurnakan hajatnya. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Maka dan barang siapa yang menggantungkan ya wada'atan, ini juga jimat-jimat yang keluar, yang diambil dari laut, ya, kerang itu banyak, kerang yang besar itu suka jadikan dukun ya, apa dukun. Para dukun suka memakai yang kerang-kerang itu kalau dia untuk apa namanya? Untuk apa namanya? Untuk sesaji yang dia. Jadi barang siapa yang menggantungkan jimat yang diambil dari laut ya, maka semoga Allah tidak membiarkannya dalam ketenangan. Ya. Dalam riwayat yang lain, man ta'allaqa tamimatan faqad asraf. Barang siapa yang menggantungkan jimat-jimat, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Ya. Ini tentang memakai atau menggantungkan jimat-jimat. Bisa dipakai gelang, bentuk gelang, atau digantungkan di mobil, gantungkan di rumah, gantungkan di toko, gantungkan di tempat kerja, gitu kan. Ini semua yang dipakai itu bentuk kesyirikan. Ya, bentuk kesyirikan. Apa di sini keterangannya? Jadi sahabat yang mulia Uqbah bin Amir mengabarkan kepada kita dalam hadis ini bahwasanya Rasulullah SAW mendoakan kepada setiap orang yang menggantungkan jimat-jimat, ya baik jimat-jimat yang ya berbentuk dari kain atau yang lainnya, dari benang atau dari besi, atau sesuatu yang dikeluarkan dari laut bentuk kerang ya, kerang besar gitu. Dan berkeyakinan bahwasanya jimat-jimat itu memberi manfaat tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyempurnakan urusannya. Jadi doakan oleh Nabi ya, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyempurnakan hajatnya, bahkan apa diharamkan, bahkan apa diharamkan untuk mendapatkan hajatnya tersebut, bahkan diharamkan dari apa, dari ketenangan ya. Dari ketenangan dari hajat, dari kebutuhan. dan beliau SAW mengabarkan bahasanya di sini, perbuatan tersebut adalah perbuatan batil. Perbuatan tersebut menggantungkan jimat-jimat itu perkara yang batil. Dan bahkan mengabarkan dalam riwayat yang lain, barang siapa yang menggantungkan jimat-jimat maka jatuh ke dalam kesyirikan. Kenapa? Karena pelakunya tersebut berkeyakinan apa? Jimat-jimat tersebut memberi manfaat tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau menganggap jimat-jimat itu memberi manfaat dan menolak mudarat, maka jatuh ke dalam kesyirikan. Faedahnya dari hadis ini, faedahnya apa? Meniadakan dalam hadis ini membantah atau meniadakan orang yang apa berkeyakinan bahwasanya dalam masalah jimat. Maksudnya meniadakan keyakinan memberi manfaat dan menolak mudarat, maka ditiadakan dalam hadis ini. Itu suatu kebatilan gitu ya. Di dalam tamimah dan dalam jimat-jimat itu tidak ada hal yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat ya. Yang kedua, bolehnya mendoakan pelaku maksiat tapi secara umum. Jadi bolehnya mendoakan pelaku maksiat tetapi dengan secara umum, tidak khusus, tidak ta'yin, boleh. Jadi doa Nabi kan semoga Allah tidak menyempurnakan hajatnya. Umum ini tidak disebutin. Kalau mendoakan maksiat secara individu enggak boleh. Tidak boleh. Kalau si fulan kan dia zina, dia riba, didoakan, itu tidak boleh secara. Tapi kalau secara umum semoga Allah menghancurkan orang pelaku riba, ini boleh misalkan gitu. Semoga Allah menghancurkan orang yang minum khamr. Ya ini umum. Ya, semoga Allah menghancurkan apa orang-orang kafir, orang-orang Yahudi secara umum. Tapi kalau orang kafir secara khusus, ini dari khilaf, ada yang melarang, ada yang membolehkan ya. Tapi yang umum itu boleh. Semoga Allah memasukkan semua orang-orang kafir gitu ya, atau orang-orang yang yang kufur ya, itu boleh. Secara musyrik, tapi tidak tahu kan ada orang musyrik nanti tobat. Secara individu enggak boleh karena enggak tahu nanti dia tobat dari hayatnya. Ini maksudnya. Kalau dia mendoakan demikian nanti mendahului Allah. Kalau ada orang si fulan jatuh pada kesyirikan, semoga Allah memasukkan dia ke dalam neraka si fulan ini. Ternyata dari hayatnya dia tobat masuk surga. Kita yang disalahkan oleh Allah karena mendahului ketetapan Allah. Nah, ini kalau secara ta'in ini enggak boleh. Maka enggak boleh kita kafir ta'in kata ahlu bid'ah, kecuali kalau sudah ya diponis ulama ya, seorang oleh para ulama. Tapi kalau belum, jangan katakan dia kufur, dia ahlu bid'ah, dia fasik dan lain-lain. Ya. Kemudian yang ketiga, sebagian sahabat ada yang tidak mengetahui tentang suatu masalah. Contohnya masalah ini, sebagian sahabat tidak mengetahui. Ya, dari Uqbah bin Amir. Maka bagaimana dengan orang yang selain sahabat? Ada sebagian sahabat tidak mengetahui hukum-hukum dalam masalah hal ini akidah. Tapi akhirnya dikasih tahu kan. Bagaimana dengan orang selain sahabat setelahnya? Maka lebih banyak yang tidak tahu. Ya. Maksudnya jangan mengagungkan orang yang setelah para sahabat, pasti jatuh ke dalam kesalahan-kesalahan. Yang keempat, bahwasanya tamimah atau jimat-jimat itu jenis dari jenis kesyirikan. Ya, menggantungkan jimat-jimat bentuk kesyirikan. Ini perbuatan jahiliyah, Pak ya. Di zaman sekarang masih dilakukan oleh orang. Itu ada kendaraan, mereka menggantung jimat ya. Ekor kuda misalkan ya, atau apa tulang-tulang di rumahnya. Itu perbuatan jahiliyah musyrikin, naudzubillah. Ya, orang bertauhid tidak akan percaya kayak begitu. Ya, dia kalau di kampung-kampung itu apa itu ada daun ya, daun atau padi gitu yang diikat gitu, kemudian disimpan di depan rumah katanya penolak bala. Kemudian harus ditanam apa gitu ya di rumah dan sebagainya. Itu bentuk kesyirikan. Naudzubillah. Menggantungkan jimat-jimat itu bentuk kesyirikan. Baik itu yang digantungkan itu bukan dari Al-Qur'an ataupun sesuatu dari Al-Qur'an. Itu dari Al-Quran itu ada khilaf salaf, tapi yang rajih yang benar lebih baik dijauhi. Meskipun itu Al-Qur'an. Al-Qur'an kan ada kalau jimat-jimat itu di dalamnya ditulis ayat kursi banyak, dilipat-lipat, dimasukin ke kulit, terus digantungkan di kendaraan atau digantungkan dikalungkan ke anak. Ini termasuk perbuatan syirik, dilarang. Apalagi selain Al-Qur'an, seperti tulang tadi kan, seperti kerang-kerang dari laut, seperti tulang yang lainnya, ini lebih bentuk kejahiliah, jahiliah. Jadi lihat kalau kita lihat film-film ada suku-suku Dayak gitu, pedalaman itu kan banyak kalung-kalung dari tulang, itu keyakinan dia dalam masalah jimat-jimat. Nah, jadi tidak akan orang bertauhid mempercayai yang demikian. Ya, bahkan di dompet gitu kan ada yang ditaruh supaya laris gitu kan di tempat dagangannya, sampai zaman sekarang modern masih. Jadi masalah ini ternyata sampai hari kiamat. Ya, orang tidak mengetahui tauhid yang benar, jatuh bang, jatuh. Ya, perlahan jatuh dalam masalah ini. Apa kaitannya di sini antara dalil dengan bab? Yang dimana dalil apa hadis tersebut menunjukkan bahwasanya barang siapa yang menggantungkan jimat-jimat dan berkeyakinan jimat tersebut mendatangkan manfaat, ya, maka itu bentuk kesyirikan, jatuh dalam kesyirikan. Kenapa? Karena mendatangkan manfaat dan menolak mudarat itu atau perbuatan khusus Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala rububiyah, khusus sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang yang berkeyakinan demikian maka jatuh ke dalam kesyirikan. Ya. Allah alam, kita cukupkan di situ. Ada pertanyaan dulu kita. Ya, gimana kalau sekarang kan asuransi mengurangi ketawakan ya. Orang bertawakal jadi udah dijamin asuransi. Iya, segala dia asuransi ya. Asuransi rumah, kendaraan ini. Iya, ini orang Islam enggak perlu asuransi, ditawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ikhtiarnya dengan apa namanya? Ya, tawakal kepada Allah, berdoa. Jadi kita tahu hukum asuransi sendiri gitu ya. Emang ada asuransi syar'i, ada asuransi yang konvensional. Kebanyakan di negeri kita asuransi konvensional. Ya, jadi kalau terpaksa, kalau kayak di sini kan karena hukum negara, kayak mobil syarat ya, istimarah itu ya tidak mengapa. Karena memang perintah dari ulul amri. Dan kita sebenarnya tidak menghendaki gitu. Karena itu syarat. Kayak negeri kita juga syarat untuk kendaraan apa misalkan harus ya kita harus mengikuti ya, prosedur. Kalau bisa menghindar dan bisa menghindar tidak asuransi tapi lolos lah bisa, ya itu lebih baik. Lebih baik ya. Jadi segala bentuk asuransi bisa jatuh ke dalam riba juga, bisa jatuh ke dalam tawakalnya kurang. Tawakalnya kurang. Jadi kalau orang banyak diasuransikan berarti ketakutan masa depan. Anaknya sampai diasuransi. Sampai dianya diasuransikan kan. Anaknya diasuransikan. Ayah asuransi sampai ratusan juta ya. Jadi sekarang kan bukan rumah saja, bukan rumah, bukan kendaraan, sampai anaknya, keluarga, sampai dia sendiri diasuransikan. Berarti itu bentuk ini makanya siapa yang bersandar ini kan hukum. Salah. Siapa yang bersandar kepada selain Allah, maka akan dibiarkan dia bergantung pada itu dan ketakutan dalam hidupnya. Tapi kalau siapa yang bertawakal kepada Allah, tenang hidupnya. Tenang hidupnya dan dia optimis dan enggak ada ketakutan. Ya kalau meninggal ya sudah meninggal, sudah ketetapan Allah ya, meninggal dalam keadaan husnul khatimah gitu kan. Kalau masa panjang umur nanti rezeki itu akan terus karena rezeki itu mengikuti ajal. Mengikuti ajal. Rezeki itu berbarengan dengan ajal terus gitu. Jadi ajalnya masih panjang, rezekinya terus. Kalau di mana orang sudah ditetapkan ajalnya, rezekinya berhenti. Kan ada kisah orang yang masuk sumur, Allah alam ya kisahnya. Saya ustaz apa bukan ya? Masuk sumur kemudian diangkat terus minta minum. Udah minum itu cemplung lagi ke sumur, semeninggal. Berarti rezekinya itu sebatas minum segelas air. Rezekinya yang masih ketinggalan tuh segelas air. Ada bercerita. Jadi masuk sumur itu kisah zaman dulu kalau enggak salah. Jadi selamatin dari sumur itu, masih di pinggir sumur, itu masih dalam keadaan ini selamat, minta air minum dulu. Terus minum, habis minum itu malah kecemplung lagi ke sumur, diangkat meninggal. Berarti rezekinya itu yang ketinggalan segelas air. Jadi enggak tahu orang beriman di sini tawakal ini ibadah besar, Pak. Maka orang bertauhid ini di dalam tawakal di sini. Maka kita maksudnya kita enggak merendahkan. Makanya pekerjaan yang tawakalnya besar itu berdagang. Berdagang dan bertani. Dalam kata para ulama ya, riwayat. Karena orang berdagang bertani itu tawakalnya besar. Dia cocok tanam nih, gak tahu besok jadi 4 tahun nanti mau enggak, tapi dia cocok tanam, tawakal pada Allah. Juga bisnis sama, dia bawa barang, dia gak tahu ini laku apa enggak, tapi beda dengan yang kerja kita di pabrik. Kita kerja udah tahu nanti itu ada gaji. Kurang tawakalnya, betul. Nah, jadi jangan lama-lama. Seperti ya kerja di tansi gitu, dia udah merasa udah hitung-hitungan gaji udah menyantai. Nah di sini maksudnya ya tetap ada tawakal, tapi dalam terangan para ulama, kebanyak para ulama itu dia berdagang. Ibnu Taimiyah, Abu Hanifah, dia itu jualan kain. Kemudian ada yang jadi tukang kayu, ada yang jual jadi apa namanya jualan obat-obat yang macam-macam. Jadi para ulama, Ibnu Barok dia jualan kain dulu, berdagang. Ada yang bertani. Ada hadis yang tentang keutamaan bertani itu, ada suara dari langit, kemudian sepertiganya untuk dimakan, sepertiganya nanti ada hadis keutamaan bercocok tanam. Ya maksudnya ini materi pak asuransi ya dihindari kalau bisa. Ya kita sebatas yang diminta persyaratan untuk kendaraan, untuk hal ini sampai rumah kan kita enggak pasti asuransi kan. Di kita itu mesti ada pilihan di kita. Di Indonesia mau rumah diasuransikan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Ya pilihnya enggak apa-apa ya. Insyaallah. Jadi ini kaidahnya Pak, siapa yang bergantung kepada selain Allah, maka Allah akan apa? Ya akan hatinya nanti digantungkan kepada hal tersebut. Dan Allah ya tidak akan memberi ketenangan dan kenyamanan pada orang itu akhirnya hidupnya. Oke, kalau asuransi mungkin agak jelas, kalau nabung juga. Nabung kan ya hal yang dibolehkan para ulama. Ya nabung untuk hal kemaslahatan. Tapi kalau nabung itu akhirnya menjadi bakhil, ngitung-ngitung jatuh kepada al-hakumut takatsur. Ya, al-hakumut takatsur. Celaka orang pembagian yang itu surat Al-Humazah. Al-Humazah takatsur. Ya, dan orang-orang yang menghitung-hitung hartanya. Jadi, kalau dia menabung untuk memperkaya, untuk akhirnya tidak untuk sedekah, ya akhirnya tidak untuk fisabilillah, itu ya hal yang dilarang, hal yang dilarang, karena para salaf tidak menyukai menumpuk harta, tidak menyukai salaf itu. Ya para kalau ingin mengikuti salaf dihindari untuk menumpuk harta. Jadi bisa diinvestasikan untuk akhirat atau diinvestasikan diputar untuk kemaslahatan ikhwan yang lain. Ikhwan yang lain yang enggak punya kerja, dengan harta kita orang bisa bekerja, bisa menghasilkan pahala. Kita pahala punya untung di dunia, pahala di akhirat karena membantu orang. Pinjamin orang. Pinjamin kalau orangnya amanah, ya ikhwan apa namanya? Ahlus sunnah. Pinjamin modal apa? Punya lagi kalau di Alur mau ada BMT pak, ya bisa bergabung. Tapi jangan masalah mungkin orang meminjam ya, dan jadi orangnya percaya itu beri pinjaman yang lainnya. Jangan sampai kepada ikhwan ya semanhas meminjamkan juga susah. Ya jadi beri pinjaman untuk hal yang kemaslahatan bagi dia. Kemaslahatan untuk bisnis, untuk apa, apalagi orangnya jujur, lebih percaya. Tapi hati-hati yang baru kenal, tentunya yang sudah bertahun-tahun kenal, tahu kejujurannya, percaya. Tapi yang baru kenal meskipun dia salah, harus hati-hati juga dengan informasi ini. enggak semuanya hanya sifat manusia. Intinya tadi menabung ada catatan Pak, kalau nabung untuk memperbanyak harta, menimbun harta, enggak ada manfaatnya, nanti dihisab. Kata salaf, dunia itu ya, apa namanya? Banyaknya, sedikitnya itu dihisab. Apa yang perkataannya itu yang menyentuh itu, ada yang pernah dengar? Oh ya, harta halalnya itu akan dihisab dan haramnya itu akan diazab. Itu harus direnungi. Jadi harta itu banyak sedikit itu dihisab oleh Allah. Haramnya itu diazab jelas. Haramnya itu kena azab dari Allah. Haramnya kan dua cara. Haram secara zat, haram secara caranya. Caranya zalim, riba, zatnya jelas. Jadi kita beri harta amanah dari Allah, bagaimana bisa untuk manfaat kepada keluarga, diri kita, ada lebihnya untuk orang lain, untuk kemaslahatan, dan bisa membawa harta kita ke surga. Ya, jadi intinya awal hati-hati, harta itu halalnya aja dihisab, yang haramnya itu diazab. Ya, halalnya dihisab, jadi seperlunya untuk harta kita, kehidupan, kendaraan, ya lumayan ada. Ya, nyaman tidak masalah, ya, nyaman yang bagus asal mampu, tapi tidak bermegah-megahan, tidak kesombongan, itu juga kita karena ingin nyaman, kita ada tujuannya gitu ya. Sudah nyaman dengan kendaraan itu karena ingin lihat orang harganya lebih tinggi, ah saya beli aja saya mampu. Nah, tujuannya menyaingi berlomba-lomba dalam dunia, enggak boleh. Ya cukup dengan dia cukup Innova misalkan gitu kalau Indonesia ya. Innova udah cukup banget, udah bagus. Tapi lihat orang itu pakai Fortuner ya, oh pakai Pajero harganya, oh pingin. Ya cukup Innova sudah bagus. Antara enggak terlalu murah, enggak terlalu mahal gitu. Innova misalkan. Kalau Avanza kan udah umum gitu misalkan ya. Kalau mampu Innova, beli enggak apa-apa. Tidak dilarang untuk kita memakai yang nyaman dan yang bagus asalkan mampu dan tidak melanggar syariat dengan riba dan menipu dan zalim gitu ya. Jadi intinya tadi ya, tentang masalah nabung ya. Kalau untuk kemaslahatan anak, untuk bisa haji, untuk bisa sementara waktu ya, untuk anak misalkan untuk ininya apa? Biayanya kan harus disisihkan. Ketika anaknya sudah waktunya ya terus biaya anak dari uang itu, jangan akhirnya sayang juga mengeluarkan gitu. Kan untuk anak. Apalagi untuk haji misalkan, kalau sudah batas waktunya pas, biayanya pas, jangan tunggu-tunggu, langsung haji. Kalau haji itu jangan ditunda. Kalau sudah ada kesempatan materi, kesempatan waktu, dan kesempatan izin bisa, jangan ditunda. Nanti kedepannya tidak tahu apa yang terjadi. Kata Rasulullah. Kalau sudah itu sudah terkumpul dua-duanya, apa tadi syaratnya, hartanya, izinnya, ada ikhwan-ikhwan kita sudah dapat izin dari Qatar. Sudah izin dari Qatar. Kemudian dia ada uangnya. Tapi karena ada sesuatu yang sebenarnya ya tidak perlu ditunda, akhirnya ditunda, akhirnya tidak tahu kejadian sekarang, kejadian yang sebelumnya juga, yang semakin susah akhirnya, nggak tahu ke depan ini, kita nggak tahu situasi Qatar kan tentang masalah haji sini, masih polemik kemarin, yang bisa hanya orang Qatari. Nah ini betul ya hadis Nabi itu, kalau sudah waktunya untuk haji berangkat tidak tahu apa kejadian yang akan menimpa kamu, bisa sakit, bisa semakin sibuk, bisa jadi urusan antar negaranya susah, bisa jadi perang, kalau terjadi perang di Teluk Kemudian tidak terjadi, akhirnya di Indonesia juga jadi susah untuk berangkat gitu ya. Ya jadi kalau sudah waktunya di Indonesia, ada uangnya, ada kesempatannya, ada izinnya, visanya, berangkat sudah nanti ya. Bisa kalau ditunda lagi itu pertanggungjawaban berat, nanti ditanya di Allah SWT. Ada produk namanya bioglas. Sudah ada penelitian dari dokter menurut penjualannya tentang manfaat dan khasiat dari lempengan gelas itu. Belum kita pakai sebagai seorang cara untuk ikhtiar hidup sehat. Bioglas itu apa? Gak tahu saya. Ibu ya? Oh. Sejenis ini. Gelang magnet itu kan katanya udah berdasarkan lempengan gelas. Lempengan gelas ini apa? Cuman walau apa kan itu makainya gimana juga. Mungkin intinya sama, artinya berdasarkan penelitian itu terbukti bahwa itu bisa menyehatkan ilmiah. Ya kalau ilmiah, dokter yang jelasin dan di bidangnya pakarnya ibu ya. Ini kita lihat pakarnya, dokternya betul ya. bukan dokter-dokteran saja. Dan ilmiah sudah dibuktikan, dan bukan satu dokter, beberapa dokter sudah membuktikan memang itu ada semacam magnet ya, semacam apa mempengaruhi aliran darah. Jadi secara logika masuk. Oh ya, ilmiah dibuktikan dan ini sudah diteliti bertahun-tahun, dan ada orang dengan ini ikhtiar dengan izin Allah banyak yang sembuh. Ya bolehlah kita pakai sebatas ikhtiar itu, tapi hidup sehat itu di tangan Allah. Nah, ini kembali kepada minta sehat, minta rezeki, minta selamat kepada Allah, tapi itu pakai hanya sebab saja. Sebab itu ini sebabnya sebab qadari, bukan sebab syar'i, karena Nabi tidak pernah memerintahkan tentang ini. Mungkin belum ada di zamannya, ya memang belum ada gitu ya. Tapi belum diteliti, tapi sekarang ternyata sudah terbukti ada penelitian dan para profesor, doktor ini yang secara ilmiah tidak bertolak belakang dengan ilmu kesehatan dan masuk akal, maka boleh kita ambil asalkan tidak bergantung kepada sebab atau ikhtiar ini ya. Gelas ini misalkan ya, atau gelang-gelang ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini kembali seperti obat. Kembali kepada masalah obat. Jadi, kalau minum obat salah niat juga salah, jatuh ya dalam kesyirikan. Dalam intinya ya, segala sesuatu tadi kan kuncinya itu mudarat, manfaat dari Allah, menyembuhkan, kesehatan, rezeki, kelancaran dari Allah, tapi tidak menafikan untuk ikhtiar. Kita seperti kita ingin selamat nih ya, naik pesawat ya, tidak menafikan untuk mencari pesawat yang bagus. Pesawat yang bagus, pengamanannya bagus, bukan berarti ikhtiar tawakal sama Allah enggak apa, tapi cari pesawat yang keamanannya mengkhawatirkan, ini juga enggak boleh. Ini masuk ke dalam tawakal, tidak meniadakan memakai sarana yang memang dibolehkan ya, yang terbaik. Ya sampai di sini, Allahu a'lam bishawab dan mohon maaf atas kekurangannya. Sambung pada kesempatan yang akan datang insyaallah taala. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.